Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Kita sampai kepada poin yang keenam, Kitabul Jihad. Kitab Jihad. Nah, jihad sebagaimana ibadah, dari ibadah yang Allah syariatkan kepada kita kaum muslimin, yang di dalamnya ada arkan, rukun, ada syurut, syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak, maka tidak sah ibadah tadi. Sebagaimana salat, puasa, haji dan yang lainnya. Maka oleh karena itu tidak sembarangan seseorang bermodalkan keberanian mengangkat pedang kemudian mengatasnamakan Islam, kemudian mengatasnamakan jihad. Wallahi ini bukan merupakan dinul Islam, di mana para ulama senantiasa memberikan kepada kita sebuah wasiat yang sangat penting, wasiat yang ringkas yang kita hafal tetapi terkadang terlupa oleh adhan hati-hati kita, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaklah seseorang itu berilmu sebelum dia beramal, sebelum dia beribadah kepada Allah. Kalau seandainya itu adalah ibadah, maka hendaklah dia memahami, kemudian mempelajari ma huwa kaifiyatuhu, apa yang menjadi tata caranya, sehingga amal tersebut dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Taib. Terkhusus yang menjadi fitnah kaum muslimin qadiman wa hadithan, sejak dulu ataupun pada masa kita sekarang, ya, sebuah kerusakan, teror menghantam, menggulingkan pemerintah yang sah, mereka sebut dengan sebuah jihad. Sementara mereka tidak faham apa itu jihad. Di dalam kitab ini kata beliau, wa yashtamilu ala thalathati abwab, mencangkup tiga bab, tiga poin. Al-babul awwalu hukmul jihad, apa hukum jihad? Apakah setiap ada jihad kita perintah untuk maju, berangkat? Wa syurutuh, dan juga syarat jihad, apa syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang mujahid supaya amalan jihadnya tadi diterima oleh Allah. Ini juga penting. Jangan sekedar mengandalkan berani, saya berani untuk bunuh diri, saya berani untuk menghancurkan orang kafir dengan membawa bom, membawa senjata, sementara dia tidak paham syaratnya apa. Mayoritas kalau kita tahu, ya, orang-orang yang melakukan aksi-aksi, ya, bom bunuh diri, aksi teroris, mereka adalah kaum juhala. Mereka adalah orang-orang bodoh yang sudah dicuci otaknya oleh kaum khawarij, atau yang memiliki pemahaman khawarij, ya, yang dimasuki berbagai macam fadail, keutamaan-keutamaan. Kalau engkau bisa sekian, maka kau akan dapat sekian. Kalau engkau bisa menghancurkan orang-orang kafir, maka engkau akan dapatkan surga. ya, sementara yang diinginkan kafir oleh mereka adalah kaum muslimin. Ya, taib. Ya, kalau kita saksikan mereka yang melakukan adalah orang-orang juhala, orang bodohnya. Adapun orang-orang yang mereka adalah rais, ya, ruus, gembong-gembong yang mereka tidak mau turun terjun, ya, bunuh diri tidak. Tetapi yang bunuh diri tadi adalah rekrutan-rekrutan yang mereka kosong daripada ilmu din. Ya, para pemuda yang mereka bermodalkan semangat tetapi tidak bermodalkan ilmu, maka itulah serangan-serangan mereka, para du'atul dalalah, para penyeru-penyeru kesesatan. Wa muskitatuh, dan perkara yang menggugurkan apa? Ya, seperti salat. Ya, terkadang gugur. Seandainya ada suatu penghalang, seperti seorang perempuan yang haid, seorang perempuan yang nifas, seorang na'am laki-laki yang majnun, yang dia gila, seorang laki-laki yang sukar, mabok, na'im, tertidur, ini muskit, thayyib, penggugurnya, yang mana nanti akan dia tunaikan setelah muskitnya ini hilang. Ini yang akan disampaikan oleh penulis dalam bab ini. Al-bab tsani ahkamul asra wal ghanaim, hukum-hukum tawanan dan hukum ghanimah. Al-bab tsalits ahkamul hadanah wadh-dhimmah wal aman wa daf'ul jizyah. Ahkamul hadanah nanti kita sampaikan pada babnya. Wadh-dhimmah, demikian juga ahkamul dhimmah akan disampaikan pula pada babnya. Apa yang dimaksud dengan hadanah, apa yang diinginkan dengan dhimmah. Wal aman wa daf'ul jizyah, semuanya akan dirinci pada bab masing-masing. Qala rahimahullah, babul awal ta'riful jihadi wa fadluh. Bab yang pertama adalah definisi pengertian jihad. Jihad ini kesungguhan, keseriusan, mengerahkan kemampuan. Jihad bermakna umum, setiap apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mengerahkan kemampuan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membagi jihad di dalam Islam menjadi dua bagian, jihadul khawas wa jihadul am. Ya, jihadul khawas maksudnya apa? Al-jihad bil qalam wal hujjah wal burhan. Jihad dengan pena, rudud, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang memiliki syubhat, memiliki apa, kesesatan, memiliki ketergelinciran dalam pemikiran, dibantah dengan kolam, tulisan-tulisan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama, jihad mereka khusus. Ya, kita belum sampai ke tingkatan mereka para ulama. Taib. Kita baru bisa menyebarkan karya mereka, kita baru bisa menerjemahkan karya mereka. Kita belum memiliki kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Taib. Adapun jihadul ham, jihadun bisayf wasinan. Jihad dengan pedang, tombak, senjata. Kenapa? Karena semuanya mampu mengangkat, memakai, mempergunakan. Tanpa ilmu din mampu. Terkadang orang yang tidak punya din lebih mahir memainkan alat-alat tersebut. Taib. Dan nau'ul awal afdal, ya, nau'il jihad. Yang pertama ini yang lebih afdal, lebih baik. Kalau jihad dengan pena, dengan hujah, dengan burhan, memangkas sebuah pemikiran dari akar. Tetapi kalau jihad dengan senjata, dengan pedang dan tombak, memangkas, ya, rantingnya saja, akarnya masih menancap. Maka oleh karena itu, seandainya wulatul amr, wulatul umur, pemerintah, hukumah, dan para ulama, mereka bersatu padu untuk menghancurkan kebatilan, maka akan habis dengan akar-akarnya. Ya, para, ya, umara, mereka menghabisi, ya, para pemberontak dengan pedang-pedang mereka, dengan alat-alat mereka. Para ulama menghabisi pemikiran-pemikiran yang masih bercokol, ya, di kepala-kepala na'am manusia. Ya kan, pas para ulama dengan pemerintah. Dan ini terjadi pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ketika seorang alim didukung oleh seorang umara, ya, sehingga tersebarlah dakwah biidznillah azza wa jal. Taib wa fadruhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa musqitatuhu wa fihi masail al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa fadruhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyan. Definisi keutamaan hikmah syariat jihad, hukum jihad, dan kapan diwajibkan. Ini penting kita untuk memahami dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mereka tiba-tiba berangkat sendiri menuju Suriah. Mereka berangkat sendiri menuju, ya, tempat-tempat yang mereka anggap inilah jihad. Ya, kita nasihatkan kepada mereka. Ya, kapan hal itu yata'ayyan, dan kapan hal itu, ya, kifayah, mencukupkan sebagian dan cukup atas yang lain. Tapi sehingga keberangkatan dia bukan malah menjadi sebuah maksiat kepada Allah dan juga apa, Rasulnya. Ini penting untuk kita pelajari bersama. Dan ini pun terjadi, ya, pada awal-awal masa mulai berkembangnya dakwah salafiyah yang dipimpin oleh seorang, ya, taib yang ma'ruf, dikenal oleh para masyaih dengan dakwah salafiyah. Tetapi di akhir perjalanannya terjatuh ke dalam berbagai macam mukhalafah yang sangat fatal, ya, jauh daripada syariat Islam itu sendiri, ya, bahkan yang alimnya sampai juga tergelincir di dalamnya. Tapi walhamdulillah biidznillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam na'am usaha para ulama, maka terhentilah berbagai macam kemaksiatan dan dosa tadi. Dan walhamdulillah mereka yang terjun langsung telah kita dengar dari lisan-lisan, ya, mereka yang fudala bertaubat darinya tentang masalah jihad. Karena memang perkara ini butuh orang yang fahim di dalam melakukannya, tidak sembarangan. Taib. Alif yang pertama, ta'rifuhu, definisi dari jihad. Al-jihad dulu qatan, jihad secara bahasa, secara makna, badrul juhd wa taqati wal wus', mengerahkan kemampuan, kekuatan, dan kelapangan, dikerahkan. Demikian juga ilmu, butuh jihad. Mencari ilmu, ini butuh jihad. Jihad untuk kita memahami, jihad untuk kita mendatangi, jihad untuk kita menghafalkan. Tanpanya, maka tidak akan mampu untuk kita miliki. Ilmu itu bukan lisan, ilmu itu al-fahm. Al-ilmu huwal-fahmu. Ilmu itu adalah pemahaman, bukan lisan. Terkadang orang mampu dengan lisan, tetapi dia tidak faham. Maka kata Rasul, bahwasannya di akhir zaman nanti, banyaknya para khutoba, ahlul khitab, orang yang pandai berkhutbah, tetapi ma'indahu al-fahmu, tidak punya pemahaman. Penyebabnya banyak. Taib diantaranya apa, kurangnya dia untuk na'am hal-hal tersebut. Atau karena memang takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqtil hikmata mayyasha, Allah memberikan ilmu ini kepada yang Allah kehendaki. Na'am. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, ilmu, maka telah diberikan sesuatu yang banyak. Wa fil istilahi bidzalika al-juhdu wal wus'u fi qitalil a'da'i minal kuffari wa mudafa'atuhum. Dan yang diinginkan dengan kalimat al-jihad dalam perkara ini, dalam poin ini adalah taib al-juhdu wal wus'u, kemampuan, kesungguhan di dalam memerangi musuh dari kalangan orang kafir dan menahan, menolak mereka. Taib, qital ini dengan bentuk fisik, juga dengan bentuk apa? Non fisik. Fisik dengan cara menahan mereka dengan senjata-senjata kaum muslimin. Non fisik dengan membentengi kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran orang kafir. Taib. dan orang kafir semakin cerdas, ya, dan orang muslim semakin bodoh. Kalau orang kafir tujuannya bagaimana menghancurkan Islam, tetapi kaum muslimin bagaimana, ya, tujuannya mereka untuk meraih dunia sehingga meninggalkan Islam. Ya, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho sampai kapanpun, kata Allah, orang Yahudi, orang Nasara, sampai kalian ikuti agama mereka. Jadi kalau pemikiran orang-orang barat itu, ya, terus-menerus bercokol di kepala mereka bagaimana menghancurkan Islam. Ya, sementara kaum muslimin naimun. Ya, naimin, mereka tertidur. Mereka tidak sadar bahwasannya mereka sedang diintai oleh musuh-musuh mereka. Ya, maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini sungguh benar. Latatabba'unna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian akan ikuti sunnah-sunnah jalan-jalan sebelum mereka. Ya, sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum. Ya, sejengkal, sejengkal, sehasta, sehasta, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kalian ikuti langkah mereka itu. Kenapa tadi? Mereka sudah tertidur. Mereka lupa bahwasannya musuh-musuh mereka senantiasa mengintai, sementara kita bersantai-santai ria, ya, tidak mempedulikan keselamatan kita. Sehingga ketika terjadi hal itu, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, orang yang bodoh menyalahkan yang berilmu, kalian terlalu keras, kalian tidak punya kemajuan. Ya, ketika diingatkan, ahlul ilmi ini terlalu keras, ahlul ilmi ini tidak punya hikmah, menyikapi kemajuan zaman tidak punya na'am fikul waqi', bagaimana menyikapi, ya, kejadian-kejadian yang kekinian. Subhanallah, ini, ya, ketika ahlul ilmi sudah berjuang bangkit untuk menghadang musuh-musuh Islam dengan pena-pena mereka, bangkitlah orang bodoh itu sendiri yang menghalang-halanginya. Taib. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga pada masa itu orang-orang yang berilmu sudah tidak dianggap. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ucapan-ucapan mereka dipandang sebelah mata. Dan sebaliknya, orang-orang bodoh, mereka menempatkan diri, memposisikan diri sebagai seorang yang bisa meniti, bisa menyeleksi, bisa pula mengomentari apa yang dilakukan oleh ahlul ilmi. Ya, akan datang hari-hari nanti. Yusaddiqu fihal, ya, kadzabin atau kadzabun, wa yukadzibu biha as-siddiqin atau as-siddiqun. Suatu zaman nanti orang bodoh dianggap sebagai jujur, dan orang jujur dianggap sebagai orang yang, orang dusta dianggap sebagai orang jujur dianggap sebagai golongan orang-orang berdusta. Itu zamannya nanti. Jadi jangan heran kalau sekarang orang-orang bodoh, ya, menentang, menilai ahlul ilmi, karena memang sudah tanda-tanda daripada tanda qiyamus sa'ah, datangnya hari kiamat. Mereka lebih suka dengan hawa nafsu mereka, dengan pandangan mereka, daripada apa yang disimpulkan oleh mereka para ulama. Lebih suka dengan apa yang ada pada diri mereka, merasa lebih benar, merasa lebih hikmah, dan ahlul ilmi itu kurang hikmah dalam menyikapi sebuah permasalahan. Taib. Al-jihad, kata beliau yang kedua, bak keutamaannya dan hikmah. Al-jihadu zirwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah mahkotanya Islam, mahkota yang sangat berkilauan. Kama samahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad dan sahih oleh Syekh Albani. Hadisnya tawil, panjang. Beliau menamakan jihad ay a'lahu, yang paling tinggi daripada Islam. Wa sumiya bidzalik, dan disebut dengan hal itu a'lahu, jihad ini, li'annahu ya'lu bihil Islam wa yartafi' wa yadhar, karena dengan jihad ini Islam itu tinggi, Islam itu mulia, Islam itu naik dan tampak di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Ya. Mereka minder pada masa Nabi ketika mereka tidak masuk Islam, ketika sudah jaya-jayanya Islam. Taib. Islam tinggi dengan peradabannya, Islam tinggi dengan syariatnya. Waqad faddalallahu al-mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim. Allah telah melebihkan orang-orang yang berjihad yang sesungguhnya dengan makna mujahidin, bukan mujahid-mujahid yang dibantai kaum muslimin, ya, bukan mujahid-mujahid yang membunuh diri sendiri, bukan mujahid-mujahid yang berperang melawan pemerintah, melawan masyarakat, ya, tapi mujahid yang mereka secara hakiki yang berperang melawan orang-orang kafir, ya, bukan melawan kaum muslimin, bukan melawan ahlul maksiat, bukan melawan pemerintah, ya, tapi yang melawan orang-orang kufar yang disifatkan oleh Allah yang boleh diperangi dari mereka. Fisabilihi, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta. Jihad itu bisa berbentuk harta kita. Wa anfusihim, demikian pula dengan jiwa kita. Dua-duanya afdal. Ya, kalau bisa mampu hanya harta, maka harta. Karena seseorang yang menyiapkan harta untuk jihad, ta'awun untuk jihad, seperti orang yang berjihad. Man jahaza ghaizan, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan, ya, alat untuk berjihad, maka dia telah berjihad, kata Rasul, dengan hartanya, kalau dia tidak mampu, sebagai bentuk bukti cintanya dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membuktikan cinta kita kepada Allah itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sifatnya gampang dengan lisan. Saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta sunnah, saya cinta dengan yang sunnah-sunnah. Tapi butuh jihad, butuh pengorbanan. Ya, taib. Alif lam mim. Afahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim liya'lamallahu alladzi nasadaku minhum wa liya'lamanal kadzibin. Apakah manusia sangka kalau dia sudah ngomong saya iman kemudian dibiarkan? Sungguh telah diuji orang sebelum mereka. Siapa yang serius, siapa yang jujur, dan siapa yang dusta? Nah, sementara kita ini belum mampu untuk seperti para sahabat, seperti para a'immah, kita baru bisa idea, kita baru bisa apa namanya ngaku, kita belum bisa seperti mereka. Kita sedikit lelah, kita sedikit capek, kita sedikit berkorban, ya, berat. Dan bahkan itu kita jadikan sebagai tameng, kita jadikan sebagai apa, unggul-unggulan, kita jadikan sebagai apa, perkara yang bisa meremehkan orang lain. Si fulan berapa? Saya segini. Ya, mana yang lebih besar dari saya? Siapa yang banyak berkorban dalam Islam? Ya, tidak ada kecuali saya. Subhanallah. Tidak ada artinya. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun, maha kaya. Tidak adanya kita dengan tidak adanya sama. Apakah dulu pada masa Rasulullah itu ada kita? Tidak ada. Islam jaya. Taib. Maka ingatlah seperti itu ketika kita merasa sombong dengan pemberian kita, kita merasa sombong dengan usaha kita. Dulu pada zaman Rasul ada kita, ternyata Islam lebih jaya. Nah sekarang kita mati-matian berusaha dengan harta, dengan tenaga, kok Islam tambah mundur. Ini sebagai introspeksi diri kita, bahwasanya perjuangan kita dalam Islam ini belum apa-apa sama sekali. Tapi dengan hal itu tentunya kita berharap banyak untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini, amalan kita ini dijadikan sebagai timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dijadikan sebagai unggul-unggulan. Taib. Wa'adahumullahul jannah. Yang pertama, Allah siapkan mereka surga. Jelas, ya, surga yang mulia, surga yang tinggi kepada mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan orang yang berniat bersungguh-sungguh untuk berjihad kemudian dia mati di kasur, dia seperti orang yang berjihad. Nah, man sa'alallahu syahadah bisidkin ballagahullahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang dia benar-benar ingin mati syahid, Siapa yang tidak menginginkan mati syahid? Naam, kita menginginkan hal itu. Kita menginginkan kita dijadikan sebagai kaum syuhada. Kalau tidak syuhada maka kaum siddiqin. Kalau enggak kaum siddiqin kita siapa? Kaum solihin. Kalau tidak, naam, dan tidak mungkin kita menjadi para anbiya, maka kita hendaklah menjadi para pengikut mereka. Jangan menjadi orang selain daripada mereka. Sungguh binasa. Tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Surga tempat yang mereka orang-orang mujahid. Kama sayati fi ayati suratin nisa'i ba'da qalil. Seperti yang akan datang nanti disebutkan dalam surat An-Nisa. Wal ayatu wal ahaditsu fi fadlil jihadi wal mujahidin katsirah. Banyak sekali ayat hadis yang menyebutkan keutamaan jihad. Ammal hikmatu min masru'iyatil jihad, hikmahnya pensyariatan jihad, faqad syara'ahu Allah subhanahu li ahdafin samiyah wa ghayatin nabilatin min dhalik. Nah, hikmah disyariatkannya jihad di antaranya. Allah syariatkan jihad untuk sebuah tujuan yang mulia, samiyah, sebuah tujuan yang agung, sebuah puncak yang sangat ya mulia. Darinya adalah yang pertama, syar'ul jihad, syar' syuri'al jihadu litakhlisin nasi min ibadatil awthan. Disyariatkan jihad ini apa? Untuk membebaskan manusia dari peribadahan kepada berhala. Jadi, pada masa itu, kaum Quraisy memiliki patung, setiap kabilah punya Tuhan, punya sesembahan, punya apa? Sesuatu yang diambil berkahnya. Baik itu patung, baik itu pohon, baik itu kuburan, punya. Yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kokoh imannya, iman para sahabatnya dan kaum muslimin, disyariatkan untuk menghancurkan mereka semuanya, menghancurkan ilah-ilah tadi dan juga menghancurkan para penyembahnya ketika mereka tidak mau mengikuti apa langkah-langkah yang di tujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa gunanya jihad ini? Untuk rahim, untuk menyayangi manusia. Jadi mimiknya jihad ini adalah untuk tarhim, untuk memberikan kasih sayang sebenarnya. Tetapi karena sudah lain yang menjalankan, lain yang melakukan, maka jadilah jihad ini sebagai suatu hal yang sangat menakutkan. Ya, taib, karena jihad ini adalah jihad amalan yang mulia, sehingga hancur namanya karena sebab tadi perlakuan orang-orang yang tidak paham dengan jihad. Ya, siapa yang tidak ya memahami bahwasannya membebaskan seseorang dari peribadatan kepada berhala itu sebuah rahmat. Ya, rahmat, sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan mereka daripada perbudakan terhadap makhluk. Kalau kita ingin menjadi budak, maka jadilah budak Allah Subhanahu wa taala. Secara makna dan secara apa? Hakikatnya. Taib, karena memang kita ini hamba Allah, maka kita apa? Memperbudakkan diri kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Nah, Allah syariat jihad untuk membebaskan mereka dari hal ini. Jangan mereka beribadah kepada batu. La yanfa' wa la yadur, kata Umar. Wallahi, kata Umar bin Khattab, a'lam annaki hajar, demi Allah aku tahu kau ini batu wahai Hajar Aswad. Lau anni ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau aku tidak pernah melihat nabi menciummu, sungguh saya tidak akan menciummu. Ya. Ini bentuk bagaimana mereka para sahabat ya keyakinan mereka. Syariat jihad ini mulia sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia agar supaya terbebaskan dari perbudakan terhadap makhluk. Wattawaghit, dan para taghut. Setiap apa yang diibadai oleh selain Allah dari iblisnya, dan ini adalah puncaknya, dari para pemimpinnya iblis ya, dan juga para tentaranya, para pemimpin yang zalim. Kemudian ya, kroni-kroni mereka yang suka apabila diibadahi, yang suka apabila diikuti, melebihi na'am Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Tujuannya apa? Mengeluarkan mereka kepada peribadahan hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi yang lainnya. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka, ya, orang-orang musyrik. Ini asalnya adalah peperangan terhadap orang musyrik, ya, bukan peperangan kepada siapa? Kaum muslimin. Ya, peperangan adalah kepada orang-orang musyrik kufar Quraisy, bukan orang muslim. Jangan dipakai ayat ini kepada kaum muslimin, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Maksudnya hum ditafsirkan sendiri. Ini orang muslim, ini orang ahlul maksiat, ini para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, sehingga polisi dibom, aparat di, ya, sikat, fasilitas umum dihancurkan. Kenapa? Karena ini adalah, ya, sesuatu yang bisa menopang mereka, kata mereka. Ya. Ini bodohnya mereka. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi sebuah fitnah kesyirikan, fitnah kekafiran, fitnah kekufuran. Wayakuna dinu, dan jadilah agama ini, peribadahan ini, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kama syara'a li izalati dzulmi wa i'adatul huquqi ila ahliha. Yang kedua, disyariatkan untuk menghilangkan kezaliman. Disyariatkan jihad untuk menghilangkan apa? Sebuah kezaliman. Taib, perebutan kekuasaan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, ya, mengembalikan segala bentuk hak kepada yang memilikinya. Ini juga disyariatkan di sana sebuah jihad. Tetapi nanti akan dilihat apa, bagaimana gambarannya. Tidak kemudian ketika ada orang yang zalim kepada kita, kemudian kita angkat pedang, saya mau jihad karena fulan zalim sama saya, karena fulan zalim sama fulan, saya akan jihad untuk membinasakannya. Tidak paham kalau dia seorang muslim, ya. Tapi bentuk kezaliman yang bagaimana yang harus kita tegakkan syariat jihad. Nah, ini kalau kita semakin dalam mendalam Islam, ternyata semakin banyak yang belum kita tahu, semakin banyak yang belum kita pahami din ini. Tapi kalau kita terhenti dari belajar, seakan-akan kita sudah paham semuanya, ya, santai, gampang, ya. Ini pentingnya ilmu sebagai bahan bagi kita. Orang itu kalau terhenti dari thalabul ilmi, terhenti daripada mengikuti para ulama, bimbingan petuah mereka, merasa dirinya sudah pandai dan pintar. Taib. Seperti itu. Sehingga para ulama dibantah, ya, thalabul ilmi dibantah sama dia. Tidak ada, ya, harganya di hadapannya. Kenapa? Karena bodohnya dia dengan ilmu. Merasa sudah punya ilmu sehingga tidak butuh dengan ilmu. Orang yang bodoh adalah orang yang merasa tidak butuh dengan ilmu. Cukuplah itu orang bodoh. Maka jangan heran kalau orang bodoh itu hatinya kasar, kaku, keras. Ya. Itu orang yang bodoh, mempengaruhi jiwanya, koswah. Hatinya apa? Keras. Susah lunaknya. Dikasih tahu bantah. Dikasih hujah berhilah. Ya, dinasihati membantah. Kenapa tadi? Naam kulubhum qaswah. Naam. Bal, kata Allah SWT, saking kerasnya hatinya, kalah itu batu. Batu yang keras, batu karang yang cadas, kalah dengan kerasnya seorang yang bodoh, yang hatinya sudah mengeras. Dalam keadaan salah, masih saja dia meyakini dia di atas kebenaran. Apalagi kalau ada orang yang berjalan bersamanya, tambah kerasnya, ya, tambah merasa benarnya dia. Maka berhati-hati dengan yang seperti ini. Jangan sampai kita bergaul dengan orang bodoh, jangan sampai kita bergaul dengan orang yang memiliki sifat seperti ini, dan kita fahim menjadi tambah jeleknya dia, tambah rusaknya dia. Kecuali kalau kita bergaul dengannya dalam rangka menasihati, bukan dalam rangka malah mendukung apa yang dia lakukan. Berbahaya. Kita imam berpenyakit seperti yang dia miliki, ya, atau justru kita malah ketularan. Taib, karena bergaul dengan yang berpenyakit gudikan itu, kita sehat, kita akan ikut-ikutan. Ini borok semua nanti kulit kita. Taib, kecuali kalau kita punya obat. Nih, saya punya obat, obat itu penyakit gudikmu, penyakit borokmu itu, baru. Tapi kalau kita gak punya obat, kemudian pengen bergaul dengan orang yang seperti ini, wallahi, ya, jangan merasa kita akan selamat. Ini kerasnya. Kata Allah SWT, saking kerasnya batu, kalau batu itu dipecah, keluar air. Ya, kalau kita melihat di pedesaan itu, kalau bikin sumur sampai sekian meter, batu ke bawah. Kilan dipecah cetet, keluar airnya. Ya. Dari sebagian batu tadi apa? Terjatuh dari gunung. Min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Ini batu. Ya, saking kerasnya batu juga kalau setiap hari ketetesan air apa? Kikis. Tetapi kalau hati manusia melebihi kerasnya batu. Apa sebabnya? Karena bodoh. Sudah bodoh, tidak tahu diri dan tidak berusaha untuk menghilangkan ilmu dari dirinya. Ini yang kita khawatir. Pemimpin-pemimpin kita, teman-teman kita, siapa yang kita ajak bergaul, itu orang-orang seperti itu. Sangat membahayakan. Taib. Qala ta'ala, udhina lilladina yuqatiluna bi'annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwasannya mereka dizalimi. Jadi diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, bi'annahum zulimu, bahwasannya mereka adalah orang yang dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sungguhnya Allah maha mampu untuk menolong mereka. Jadi orang zalim, ini doanya mustajab ya ikhwah. Jangan kita banyak mendzalimi orang. Nah, dan orang yang mazlum doanya mustajab. Walaupun yang mazlum ini dituduh, walaupun yang mazlum ini digambarkan dia yang zalim. Ya, bagaimana kita ingat kisahnya seorang anak dan ibu? Ya. Ketika datang seorang yang kaya raya dengan penampilan yang mewah, megah, bagus, ibunya mengatakan, Allahumma ij'al ibni mithlah, ya Allah jadikanlah anakku seperti itu. Tiba-tiba anaknya mencabut ya persusuannya, nyusunya tadi, kemudian dia mengatakan, la, tidak. Ketika dia melihat seorang budak yang dipukuli, ya dituduh dia seorang ya yang mencuri, pezina, dia mengatakan, ya Allah, ya jangan kau jadikan aku seperti dia. Maka anak tadi, na'am ya Allah, jadikan aku seperti dia. Jadi orang yang mazlum itu bagaimanapun bentuknya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan nampak. Ya, suatu saat akan tampak, bagaimanapun menghias dengan ucapan, dengan apa namanya? Lidah, dengan bungkusan-bungkusan yang sahih, menampakkan dia yang dizalimi, menampakkan dia yang disakiti, menampakkan dia yang di na'am apa namanya? Jauhi. Suatu saat lagi akan tampak. Hari itu enggak bisa dibohongi. Ya, saat enggak bisa dibohongi. Suatu itu kalau sudah waktunya akan runtuh. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, demikian juga sebaliknya. Siapapun yang dia menyangka di atas al-haq, kalau dia batil akan jatuh. Nah. Satu bilakal ayyamu ma kunta jahila wa sata'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Nah, bersama hari, bersama waktu akan tampak bagimu engkau yang belum tahu. Dulu kita hanya menyangka-nyangka kayaknya, tapi bersama waktu jelas, oh orangnya seperti itu toh ternyata. Nah, dan bersama waktu akan bisa menyingkap seseorang. Akan datang khabar-khabar yang engkau belum memilikinya. Ini bersama waktu akan terus terlihat siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Karena yang namanya bangkai, sepandai-pandai menyimpan, pasti akan tercium. Sepandai-pandai topeng melompat, pasti apa? Kalau loncat di antara dua gunung, ya enggak akan sampai kakinya, akan jatuh ke lembah. Ya, enggak tahu diri topeng mau loncat di antara dua gunung. Kalau loncat di antara dahan dengan dahan, tempatnya berkhilah, berkeli. Tapi kalau dia hendak berloncat dari satu gunung ke gunung yang lain, jatuh di antara dua gunung tadi. Nah, yang ketiga, kama suri al-jihad li idlalil kufar. Jihad diantaranya adalah untuk menghinakan orang-orang kafir, wa irghami an unufihim, dan menghancurkan hidung-hidung mereka. Wal intiqam minhum, dan juga untuk menghukum. Qala subhanahu qatiluhum yu'adzibhumullahu bi aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka, Allah akan azab mereka dengan tangan-tangan kalian. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama, tidaklah mereka ketika melempar, ya, na'am, mereka lah yang melempar, tapi Allah yang akan bantu mereka untuk ya melemparkan mereka dengan lemparan-lemparan tadi sehingga mengenai musuh-musuh mereka. Wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka, Allah tolong kalian atas mereka, dan Allah sembuhkan ya apa yang ada pada dada-dada kaum mukminin daripada apa kebencian mereka terhadap orang-orang kufar. Ini diantara syariat daripada syariat jihad. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaAllah.